Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama tadi telah disampaikan bahwa ahlul bidah mengklaim kalau dirinya lah yang paling berpegang teguh kepada syariat dan dirinya lah yang menjadikan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai keyakinannya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebenaran itu ada dan akidah yang benar itu ada kecuali pada ahlu sunnah, ahlul hadis, ahlul athar. Sehingga dengan demikian klaim ahlul bidah itu dengan mudah bisa terbongkar kebohongannya. Sekali lagi, Allah Azza wa Jal tidak menghendaki kebenaran itu ada, akidah yang sahihah itu ada kecuali pada diri ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul athar. Kenapa begitu? Dijelaskan oleh Syekh, li'annahum akhadhu dinahum wa aqaidahum khalafan an salafin. Karena mereka ahlu hadis, ahlul sunnah, ahlul athar, mereka mengambil agamanya dan akidahnya dari para salaf dengan cara menukilnya. Wa qarnan an qarnin, dan menukil dari satu generasi ke generasi berikutnya, ila anin tahau ila tabi'in, hingga terhubung ke tabi'in. Wa akhadat tabi'una an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'un mereka mengambilnya dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadahu sahabah an rasulillah, dan para sahabat mengambilnya dari rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Karena Islam itu hanya nukilan. Kita menukil dari sesuatu yang telah ada keterangannya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau disampaikan oleh orang-orang terdahulu kita. Ya. Kita mengambil dari para ulama kita mengambil dari para ulama sebelumnya mengambil dari para ulama sebelumnya lagi sampai ke tabiin, tabiin mengambil dari sahabat, sahabat mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang menjadikan dasar agama mereka, para salaf ahlu sunnah wal jamaah itu tidak berbeda, sama persis. Ya. Kalau dulu sahabat mengatakan bahwa iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan yang dilakukan oleh anggota badan, maka hari ini pun sama. Orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, akan menyatakan hal yang sama tentang keimanan. Jadi tidak ada berbeda. Karena sifatnya apa? Menukil khalafan an salafin, generasi terakhir ini menukil dari generasi salaf terdahulu. Kemudian kata Syekh, wala tariqa ila ma'rifati ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasa minad din al-mustaqimi was-siratil qawim illa hadzal tariq alladhi salakahu ashabul hadis. Enggak ada cara lain untuk bisa mengetahui apa yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu menyangkut agama yang lurus dan jalan yang lurus kecuali cara ini, yaitu apa? Menukil. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu apa yang didakwahkan oleh Rasul kalau kita tidak menukil dari orang sebelum kita? Orang sebelum kita menukil dari yang sebelumnya menukil dari yang sebelumnya lagi. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in menukil dari tabi'in, tabi'in menukil dari sahabat. Ya. Ini satu-satunya cara untuk kita bisa mengetahui apa sih yang didakwahkan oleh Rasul menyangkut urusan agama ini dan jalan yang lurus. Sekali lagi, inilah yang membuat Ahlus Sunnah tidak berbeda dalam hal dasar agamanya. Dalam hal apa? Akidah wal ahkam. Nah, beda dengan Ahlul Ahwa, Ahlul Bidah, mereka terputus. Terputus dari penukilan-penukilan. Dan penukilan-penukilan ini kalau diistilahkan dalam syariat dengan al-isnad atau sanad. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Apa isinya sanad? Isinya sanad itu penukilan. Ya. Penukilan dari satu ke yang lainnya. Terus coba kalau antum perhatikan hadis, ya. Itu ada nukilannya. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami fulan, si fulan mengatakan telah menceritakan kepada kami fulan, fulan, fulan, terus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah agama, ya. Inilah yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang didakwahkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walau bagaimanapun Ahlul Bidah mengklaim mereka sebagai pengikut Nabi, tetap akan ketahuan kebohongannya. Karena tidak ada sanad dalam mereka, tidak ada nukil-menukil dalam diri mereka. Itu artinya mereka terputus. Apa yang mereka ungkapkan itu hanya hasil dari pemikirannya saja. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan A itu karena hasil nukilan. Ya. Makanya sering saya katakan, Imam Ahmad mengatakan, ya, tidak boleh kamu berbicara sesuatu yang menyangkut agama kecuali kamu punya apa? Pendahulunya. Ya. Kalau sistem isnad atau sanad ini ada dalam agama, maka akan terjaga kemurniannya, ya. Akan terjaga keasliannya. Nah, qala wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith ala al-haq annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati min awwaliha ila akhiriha qadimiha wa hadithiha wajaddaha ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna anha. Di antara yang menunjukkan bahwa ahlil hadis, ahli sunnah, ahlul athar itu berada di atas kebenaran adalah engkau kalau menelaah seluruh kitab karya-karya mereka dari generasi awalnya hingga akhirnya, yang terdahulunya maupun yang datang kemudiannya, kamu akan dapati meskipun negeri mereka berjauhan, zaman mereka berbeda, tempat tinggalnya pun berjauhan, ya, wilayahnya juga sama, kamu dapati dalam bab akidah itu ala watiratin wahidatin, di atas pola yang sama, wanamtin wahidin dan format yang sama. Kalau bahasa saya dulu pernah saya sampaikan bahwa agama ini cukup memfotokopi saja. Tidak usah membuat hal yang baru, fotokopi agama itu. Apa yang disampaikan oleh para salaf pendahulu kita, itulah yang kita sampaikan. Ya. Dulu pernah ada, maka itulah yang dijadikan sebagai apa? Pijakan. Ya. Para salaf, para a'imah, para ulama hidup di generasi yang berbeda-beda. Ada generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, terus ke bawah sampai dengan yang hidup di generasi kita. Tempatnya berbeda-beda, wilayahnya berbeda-beda. Tapi kalau kita perhatikan dan kita baca karya-karyanya, terutama yang menyangkut soal akidah, itu ternyata sama. Ya, ternyata sama. Kenapa? Karena isinya nukilan. Ada Imam Ahmad misalnya memiliki kitab tentang akidah, atau putranya juga memiliki kitab tentang akidah. Kalau dibuka itu isinya nukilan-nukilan dari para sahabat, dari para tabiin, dari para tabiut tabiin. Enggak berbeda. Nah, ini sekali lagi bukti dan tanda tentang kebenaran. Ya. Yajruna fihi ala tariqatin, mereka berjalan di atas satu metode yang tidak keluar, tidak condong darinya. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahid, hati mereka dalam hal itu seolah menjadi satu hati. Wa naqluhum la tara fihi ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla. Kamu tidak mendapati dalam hal nukilan-nukilannya ada perbedaan dalam masalah apapun dan sekecil apapun. Kalaupun ada, hanya sedikit. Ballau jama'ta jami'a ma jaro 'ala alsinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a an qalbin wahidin. Bahkan kalau kamu kumpulkan semua yang terucap mengalir dari lisan-lisan mereka, yang mereka nukil dari para salafnya, kamu akan dapati seolah-olah mereka itu satu hati. Sama ucapannya, sama kata-katanya, sama persis keyakinannya. Ya. Seolah-olah mengalir dari satu lisan. Sekali lagi, ini bukti tentang apa? Kebenarannya mereka ahlus sunnah. Ya. Kemudian kata Syekh, wahal alal haqqi dalilun abyan min hadza. Apakah ada bukti lain yang lebih konkret daripada ini untuk menggambarkan bahwa ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul athar ada di atas kebenaran? Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Lihat, ketika Allah ingin membuktikan kebenaran Al-Qur'an, Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathir. Kalau seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, tentu mereka akan mendapati perbedaan, perselisihan yang banyak tentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini sumbernya satu dan secara turun-temurun terus dibaca, dinukil, dibaca, dinukil, maka semua sama. Isinya sama. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dulu firmankan, sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tertentu, surat tertentu, maka sampai dengan hari ini itu utuh seperti itu, enggak berbeda. Ya. Ini tanda bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar adanya. Demikian juga menyangkut akidah. Apa yang diyakini oleh Rasul dulu, diyakini oleh para sahabat, diyakini oleh para tabiin, itu sama dengan apa yang diyakini oleh para ulama ahlu sunnah di hari ini. Gak berbeda, gak berubah. Itu menunjukkan bahwa akidah ahlu sunnah itu ada di atas apa? Al-haq, ada di atas kebenaran. Ya. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah selalu oleh kalian nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu saat kalian bermusuhan Allah satukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Kenapa ahlu sunnah dari masa ke masa tidak berbeda akidahnya? Karena pertama tadi, ya, metode mereka adalah apa? Menukil. Bahasanya di sini khalafan an salafin. Generasi terakhir menukil dari generasi sebelumnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka semua mengikuti apa yang Allah perintahkan, yaitu berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Jadi yang diikuti oleh mereka ahlu sunnah dari masa ke masa adalah keterangan yang gamblang, yang jelas, yang ada dalam Quran dan sunnah. Gak mencari keterangan yang lain. Sehingga sama bahasanya, sama kata-katanya, sama pemikirannya, sama akidahnya, tersambung, tidak terputus. Kemudian Syekh mengatakan wa kana sababu fi ittifaqi ahli hadis. Di antara sebab kenapa ahli hadis itu selalu sepakat dan sama dalam keyakinannya menyangkut dasar agama alias akidah adalah annahum akhadhu ad-dina minal kitabi was sunnah. Karena mereka mengambil agama ini dari kitab dan sunnah. Ya. Wa tariqin naqli, dan dengan cara metode nukilan. Nukilan yang dimaksud di sini bukan apa yang pernah kita dengar dengan istilah apa? Mangkul. Istilah mangkul itu istilah dari mana itu? Hah? Bukan istilah apa? Mangkul. Kalau istilah mangkul itu hanya sampai ke gurunya saja. Ya, menukil dari gurunya. Gurunya entah dari mana. Ya. Kalau ini para salaf ahlul hadis metodenya adalah metode nukilan. Ya. Fa awrasahum al-ittifaq wal-i'tilaf. Sehingga mereka dianugerahi ya kesamaan dan kesepakatan dalam masalah apa? Dasar-dasar agama. Ini yang tadi kita sampaikan. Ya. Jadi pertama mengambil agama dari kitab dan sunnah, kemudian yang kedua tariq an-naql, metode apa? Menukil. Ya. Wa ahlul bidah akhadud din min uqulihim. Nah, beda halnya dengan ahlul bidah. Ahlul bidah itu mereka mengambil agamanya min uqulihim, dari akalnya, hasil pemikirannya. Bukan dari menukil, tapi dari hasil pemikirannya. Fa'awrathu at-tafarruqa wal ikhtilaf. Sehingga akhirnya mereka ya, dianugerahi perpecahan dan perselisihan. Qala fa'inna naqla wal riwayata minas thiqat wal mutqinin qallama takhtalif. Sesungguhnya penukilan dan riwayat minas thiqat dari orang-orang terpercaya qallama takhtalif, akan sangat sedikit sekali menimbulkan perbedaan. Kalau kita nukilnya dari sahabat, ini kan sahabat orang-orang terpercaya, maka akan sangat sedikit adanya apa? Perbedaan. Tentu akan sama. Ya. Wa in ikhtalafat fi lafdhatin aw kalimatin, walaupun berbeda dalam lafad atau dalam kalimat. Fadzalikal khilafu la yadurruddin. Perbedaan yang seperti itu enggak membahayakan agama. Wala yaqdahfi, dan tidak menjadikan cacat di dalamnya. Ammal ma'qulat wal khawatir wal ara faqallama tattafiq. Adapun hasil olah pikiran menyandarkan kepada akal semata, faqallama tattafiq, maka akan sangat sedikit sekali memberikan dampak terjadinya kesamaan. Maklum, akal itu dimiliki oleh semua orang. Kalau yang itu dijadikan sebagai dasar atau landasan, maka akan terjadi perbedaan. Enggak mungkin ada kesamaan. Ya. Makanya inilah rahasianya mengapa ulama kita mengatakan enggak cukup kalau kita hanya kembali kepada kitab dan sunnah tanpa ada satu pemahaman yang menyatukan. Apa satu pemahaman yang menyatukan? Pemahaman para salaf. Itu yang akan menyatukan. Ya. Kalau tanpa itu pasti akan terjadi apa? Perbedaan di dalamnya. Hikmahnya mengapa kita diperintahkan mengikuti manhaj salaf itu supaya ada kesamaan, ya. Kesamaan dengan orang-orang soleh terdahulu, supaya tersambung apa yang kita pahami itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu, sekalipun sudah kembali kepada Quran dan Sunnah, pasti akan terjadi perpecahan, perbedaan, perselisihan di dalamnya, dan itu terbukti, ya kan? Terbukti. Hampir mayoritas kaum muslimin sekarang sepakat menjadikan Quran dan Sunnah itu sebagai rujukan, tapi yang terjadi perbedaan, perselisihan, pertentangan semakin dahsyat. Ya. Itu sebabnya karena tidak berpegang kepada satu pemahaman yang menyatukan, yaitu manhaj as-salaf, ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah. Syekh kemudian menegaskan kembali, ma fihi khilafun bainas sahabah. Enggak ada perselisihan di tengah-tengah para sahabat soal akidah. Sumbernya pun seperti ini, ya, yang dijadikan rujukan oleh ahlu sunnah seperti ini. Enggak ada perselisihan di dalam diri para sahabat. Fa ahlul ahwa alladziina yurawwijuna al-khilafat fil usuli wal aqaid yaqulun was-sahabatu ikhtalafu fil aqaid. Hadza kadzibun makhtalafu. Ahlul bidah yang mereka menyebarkan isu adanya perselisihan di tengah-tengah sahabat dalam masalah akidah, mereka mengatakan para sahabat berselisih akidahnya, ini merupakan kedustaan, kata Syekh. Ini kebohongan. Makhtalafu, para sahabat itu tidak berselisih soal dasar-dasar agama, soal akidah. Gak ada perselisihan, gak ada perbedaan soal akidah. Para tabi'in, di tengah-tengah mereka juga gak ada perbedaan soal akidah. Tabi'ut tabi'in juga demikian. Ahlu sunnah yang mengikuti dan kembali kepada pemahaman mereka, sama hasilnya. Gak ada perbedaan dalam hal apa? Akidahnya. Dalam hal dasar-dasar agamanya. Nah, qala wa su'ila hafizahullah yang terakhir, minal ma'lum annal khilafil furu' sa'igun bisyurutihi, fama hiya adawabitu allati yakunu fiha alkhilafi ba'di masailil aqidah sa'ilun. Syekh ditanya, sudah diketahui secara umum bahwa perselisihan dalam masalah cabang, masalah-masalah fikih, itu dibolehkan dengan syarat-syaratnya. Maka pertanyaannya, apa ketentuan yang membolehkan adanya perselisihan dalam masalah akidah? Syekh menjawab, la arahunaka masughan lil khilafil akidah. Enggak ada hal yang membolehkan adanya perselisihan dalam urusan apa? Akidah. Akidah itu harus satu. Ya, enggak boleh berbilang. Nah, wa ma yata'allaquna bihi mimma yansibunahu ila as-sahabah annahum mukhtalifuna fil aqidah fahum la yakhtalifu fi syai'in. Adapun orang-orang yang menisbatkan atau menyandarkan adanya perselisihan kepada para sahabat, bahwa para sahabat itu berselisih juga urusan akidahnya, maka kata Syekh, mereka sama sekali tidak berselisih dalam urusan apa? Akidahnya. Ya. Nah, Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.